Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, jamaah kaum muslimin, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sore hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Qatrin Nada wa Balis Sada karya Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yang mana pembacaan kitab ini dulu sempat vakum atau terputus karena beberapa hal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan pembacaan kitab ini insyaallah, yang mana insyaallah sore hari ini kita akan masuk kepada pembahasan terkait kalam, ya. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Ibnu Hisham dalam kitab beliau ini, yaitu bab kalam. Beliau mengatakan di sini, sot, yang dimaksud dengan sot itu seringkali kita jelaskan adalah aslun atau matan, ya. Beliau mengatakan di matannya, wal kalamu labzun mufidun. Kalam itu adalah labzun mufidun. Jadi di sini Ibnu Hisham rahimahullahu taala mendefinisikan kalam dengan dua kata. Yang pertama labzun, yang kedua mufidun. Maka keluar dari kata labzun ini kitabah dan isyarah. Kitabah, tulisan, meskipun itu adalah jumlah yang sempurna, maka tidak bisa dinamakan kalam karena dia bukan lafaz. Kemudian juga isyarah, meskipun itu adalah isyarah yang mafhumah, isyarah yang dapat dipahami, tidak bisa dinamakan kalam karena dia bukan lafaz. Dan apa yang dimaksud dengan lafaz? Teman-teman yang pernah belajar nahu atau setidaknya pernah membaca jurumiyah serta sarahnya pasti tahu yang dimaksud dengan lafaz itu adalah sautun mustamilun ala ba'di hurufil hija'i, ya, atau ala ba'dil huruf, suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hija'iyah, ya. Contoh misalnya kita lafazkan zaidun, maka karena dia adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah, kemudian Zaidun, karena dia adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah, maka Zaid di sini bisa dikategorikan lafaz, ya, karena saut yang mengandung huruf hijaiyah. Kemudian kata yang kedua mufidun. Apa yang dimaksud dengan mufidun? Nanti dijelaskan oleh Ibnu Hisham, yang dimaksud dengan mufidun itu adalah ma yasihul iktifa'u bihi. Ya, apa yang kalau kita mencukupkan dengan hal tersebut maka sah, boleh. Sebab orang yang mendengarnya paham dan tidak ada kata setelahnya yang ditunggu-tunggu. Artinya jumlahnya telah sempurna. Itu mufid. Maka keluar dari kata mufid ini adalah lafaz yang ghairu mufid, ya, lafaz yang ghairu mufid. Tidak bisa dinamakan kalam. Juga Kata mufid ini sendiri mengandung syarat dari kalam itu harus murakkab, harus tersusun, yaitu dari dua kata atau lebih. Karena sebuah kata itu tidak akan pernah mendatangkan ifadah, tidak akan pernah mendatangkan makna yang mufid. Seperti contoh Zaid, ini satu kata, dia ghairu mufid. Maka dari kata mufid ini dapat dipahami di antara syarat kalam itu harus murakkab, harus tersusun dari dua kata atau lebih. Sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala dalam syarahnya. Jadi kalam di sini adalah lafzun mufidun. Lafaz itu sautun mustamilun ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Mufid itu ma yasihul iktifa'u bihi. Yaitu yang dimaksud dengan mufid. Dan di antara yang dikandung dengan mufid itu adalah harus murakkab, harus tersusun. Kemudian yang kedua, definisi kalam di sini tentu adalah definisi kalam inda ahlin nahwi yang diinginkan ya. Definisi kalam ila inda nuhat, bukan definisi kalam inda ahli lugah, bukan definisi kalam inda ahlil kalam atau dalam masalah akidah dan yang lainnya, tapi yang dimaksud adalah kalam dalam definisi ulama nahwu. Dan itu juga yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyahnya, kalamuna labzun mufidun kastaqim, kata beliau. Kalamuna labzun mufidun kastaqim. Kita baca penjelasan dari Ibnu Hisham. Beliau mengatakan di sini, shin, yang dimaksud dengan shin adalah syarah, penjelasan ya. Beliau mengatakan, lamma anhaytul qawla fil kalimati, tatkala aku telah selesai menjelaskan tentang kalimat. Ya, kalimat itu qawlun mufradun. Ya, udah berlalu penjelasannya dari beliau. Wa aqsamiha as-salasati, juga telah selesai menjelaskan tentang pembagian kalimat. Kalau kalimat itu dengan kesepakatan ulama nahwu terbagi menjadi tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ya. Syara'tu fi tafsiril kalami, maka aku pun mulai menjelaskan definisi atau makna kalam inda ahli nahwi. Jadi beliau memulai menjelaskan definisi atau mentafsirkan makna kalam di dalam pandangan ulama nahwu. Fadzakartu, maka aku menyebutkan, kata beliau, kalau kalam itu adalah ibaratun anil labzil mufidi, ungkapan untuk lafaz yang mufid. Jadi kalam dalam definisi yang dibawakan oleh Ibn Hisham adalah ungkapan untuk labzun mufidun, lafaz yang mufid. Dan definisi ini sama dengan definisinya Ibnu Malik. Ya. Tatkala mengatakan kalamuna labzun mufidun kastaqim. Selanjutnya beliau menjelaskan satu-satu makna dari kalimat yang tersusun darinya definisi kalam, yaitu al-labzu al-mufid. Apa yang dimaksud dengan lafaz, apa yang dimaksud dengan mufid, beliau jelaskan di sini. Wa na'ni bil labzi, dan yang kami maksud dengan lafaz, kata beliau, adalah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufi, suara yang mengandung sebagian huruf. Ya, yang dimaksud dengan huruf di sini adalah huruf hijaiyah. Alif lamnya alif lam ahdiyah zihniyah. Artinya kita langsung berpikir kalau yang dimaksud dengan huruf di sini adalah huruf hijaiyah, bukan huruf alfabet dan yang lainnya. Au ma huwa fi quwwati dzalika, atau apa yang fi quwwati labzi. Ya. Jadi lafaz itu, kata beliau, adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah atau ma fi quwwati labzi. Ya. Yang dimaksud dengan quwwatul labzi di sini adalah dhamir yang mustatir. Ya, dhamir yang mustatir. Wujudnya ada tapi dia tidak terucapkan pada saat itu. Ya. Fal awwalu, beliau membawakan contoh untuk pertama, maksudnya saut yang mengandung huruf hijaiyah. Contoh lafaz berupa saut yang mengandung huruf hijaiyah adalah rajulun wa farasun. Rajulun dan farasun di sini adalah lafaz. Kenapa? Karena ketika kita membacanya maka ada suara, yang mana suara ini mengandung huruf hijaiyah, rajulun, suara yang mengandung huruf ra, jim, dan lam. Kemudian farosun, suara yang mengandung huruf fa, ra, dan sin. Maka ini dinamakan lafaz. Ya, ini dinamakan lafaz. Watsani, dan yang kedua maksudnya ma fi kuwatil lafzi. Ma fi kuwatil lafzi adalah seperti ad-dhamiri al-mustatiri, seperti dhamir yang mustatir. Ya, fi nahwi idrib wadhhab, dalam contoh idrib dan izhab. Idrib, idhab, di situ sebenarnya adalah jumlah atau dia adalah kalimat yang tersusun dari dua kata. Pertama, fi'il madi, fi'il amr. Pertama, fi'il amr yaitu idrib. Kemudian ada kandungan domir mustatir yang takdirnya anta. Asalnya idrib anta. Kemudian antanya itu disembunyikan, tidak boleh dinampakkan. Ya, mustatir wujuban, maka menjadi idrib. Berarti domir anta yang tidak dinampakkan itu dalam istilah Ibnu Hisham adalah fi kuwatil labzi. Fi kuwatil labzi. Karena memang harus ada di situ. Ya. Al-muqaddar biqaulika, yang takdirnya adalah anta. Ya, yang takdirnya adalah anta. Nah, jadi beliau sudah menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan lafaz. Lafaz itu adalah sautun al-mustamilu atau sautun mustamilun ala ba'dil huruf au ma fi quwati dzalik, ya. Beliau membawakan contoh untuk yang lafaz adalah rajulun dan farosun, suara yang mengandung huruf hijaiyah. Rajulun mengandung huruf ra, jim, dan lam, dan dia suara. Farosun, suara yang terucapkan, juga mengandung huruf fa, ra, dan sin, maka dinamakan lafaz. Kemudian ma fi kuwatil labzi, seperti idrib, di situ ada dhamir mustatir yang takdirnya anta, tidak boleh dinampakkan, maka dia fi kuwatil labzi. Dia ada wujudnya tapi enggak boleh untuk dinampakkan, maka dia fi kuwatil labzi. Dan itu adalah dhamir mustatir. Sekarang setelah beliau menjelaskan kepada kita makna dari lafaz, beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan mufid. Beliau mengatakan di sini wa na'ni bil mufidi, dan yang kami maksud dengan mufid kata beliau ma yasihul iktifa'u bihi, apa yang kalau kita berhenti dengannya maka itu sah, cukup. Artinya orang yang mendengarnya itu paham karena tidak menunggu kata lain yang menyempurnakannya. Ya. Nahu qoma zaidun. Contohnya adalah qoma zaidun. Jadi yasihul iktifa biz zaid. Kita sah untuk iktifa dengan zaid di sini. Ya, maka jumlah qoma zaidun di sini adalah jumlah yang mufid. Ya, jumlah yang mufid. Li'annahu labzun yasihul iktifa'u bihi, karena dia adalah lafaz yang kalau kita berhenti di situ maka sudah cukup sah. Artinya jumlahnya telah sempurna, orang yang mendengarnya pun paham, tidak menunggu kata yang lain yang menyempurnakannya. Wa idza katabta. Nah, kemudian beliau mengatakan wa idza katabta, dan jika Anda menulis ya Zaidun qa'imun, Zaidun qa'imun ditulis, tidak diucapkan. Ya, Zaidun qa'imun hanya ditulis, falaisa bikalamin, maka dia tidak termasuk kalam. Li'annahu wa in sahal iktifa'u bihi lakinnahu laisa bilabzin. Karena meskipun sah kita mencukupkan dengan lafaz ini, artinya orang yang mendengarnya telah paham. Sah kita mencukupkan dengan lafaz ini, orang yang mendengarnya telah paham, tidak menunggu kata yang lain yang menyempurnakan, hanya saja dia tidak terucapkan, dia tidak terlafazkan, hanya sekedar tulisan, maka tidak bisa dinamakan kalam. Karena kalam itu harus labzun, harus lafaz dalam pandangan ulama nahwu. Wa kadzalika idza asyarta, begitupun kalau Anda berikan isyarat kata beliau, ila ahadin bil qiyami, kepada seseorang untuk berdiri, au bil qu'udi atau duduk, ya kita berikan isyarat agar dia berdiri atau duduk. Dan itu isyarat yang mafhum, isyarat yang dapat dipahami. Ya, orang yang melihat isyarat tersebut paham. Ya, paham. Tapi falaisa bikalamin, tetap tidak bisa dinamakan kalam. Kenapa? Li'annahu laisa bilabzin, karena isyarat itu tidak masuk dalam kategori lafaz. Ya. Jadi itu penjelasan dari Ibnu Hisham terkait definisi kalam, yaitu al-labzu al-mufid. Kemudian ada sedikit tambahan teman-teman sekalian. Apakah al-ifadah ini yustaratu fihi syai'ul jadid, ya? Dalam kata mufid ini apakah disyaratkan di situ sesuatu yang baru, maklumah yang baru? Maka ada silang pendapat di sebagian ulama nahwu. Yang disebutkan oleh Ibnu Malik dalam syarah Al-Kafiyah Asy-Syafi'iyah, ya, di situ harus ada makna jadid. Ya, harus ada makna jadid, syai'un jadid ay ghairu ma'lumatin min qabl, belum diketahui sebelumnya. Maka ketika ada orang mengatakan misalnya as-sama'u fawqal ardi, kata as-sama' fawqal ardi wa in sahal iktifa'u bihi, lafaz as-sama' fawqal ardi wa in sahal iktifa' bihi, fahada laysa bikalam. Kenapa? Karena la ya'ti bi syai'in jadid, tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Tidak ada orang yang tidak tahu kalau yang namanya langit itu di atas bumi. Ya. Tapi sebagian para ulama lainnya tidak mensyaratkan hal itu. Misalnya Syekh Khalid Al-Azhari mengatakan itu la yustaratu fihi syai' jadid, tidak disyaratkan adanya maklumah jadid. Yang penting yasihul iktifa' bihi, maka itu sudah dinamakan kalam. Maka berdasarkan pendapat Syekh Khalid ini, kita bisa nyatakan kalau as-sama' fawqal ardi itu adalah kalam. Ya. Adalah kalam meskipun tidak mendatangkan maklumah yang jadidah. Ya, wallahu a'lam. Ya. Berangkat dari sini ikhwan, makanya ada perbedaan perbedaan ya pendapat di kalangan para ahli nahwu, apakah kalam itu, apa maksudnya mengungkapkan kalam dengan jumlah mufidah itu sama, kalam itu sama dengan jumlah mufidah, atau kalam dengan jumlah itu sesuatu yang berbeda. Yang mengatakan ada perbedaan, maka titik fokusnya kalam itu adalah harus ada ifadah, sedangkan titik fokusnya pada jumlah, kata mereka, jumlah itu adalah apa yang terpenuhi dua rukunnya, yaitu adanya musnad dan musnad ilaih. Ya, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, suwaru i'tilafil kalami wa anwa'iha, ya, bentuk-bentuk penyusunan kalam. Ya, bentuk-bentuk penyusunan kalam. Di sini Ibnu Hisham mengatakan sot, sot itu sekali lagi asal atau matan. Beliau mengatakan wa qallu i'tilafihi min ismaini, ya, minimal kalam itu tersusun dari dua isim. Kazaidun qa'imun, seperti Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun di sini adalah labzun mufidun yasihul iktifa' bihi, dan dia tersusun dari dua isim, Zaidun isim, qa'imun isim. Ya. Au fi'lin wasmin, atau minimal kalam itu tersusun, kata beliau, dari fi'il dan isim. Qama Zaidun, contohnya seperti qama Zaidun. Qama Zaidun di sini labzun mufidun yasihul iktifa' bihi. Maka dia dinamakan kalam dan dia hanya tersusun dari dua kata. Pertama fi'il, kedua isim. Ini bentuk minimal penyusunan kalam. Artinya di sini Ibnu Hisham ingin mengisyaratkan kepada kita kalau kalam itu harus murakkab. Syaratnya harus murakkab. Ya, dan murakkab itu paling minimal dari dua kata. Ya, minimal dari dua kata. Dan dua kata itu ima keduanya isim atau salah satu fi'il, satunya isim. Ya, sebagaimana contoh tadi Zaidun qa'imun, keduanya isim, dan qoma Zaidun di sini fi'il dan isim. Shin, di sini Ibnu Hisham mulai mensyarah matan yang tadi. Shin, syarah beliau mengatakan suwaru ta'lifil kalami sittun, ya, bentuk penyusunan kalam atau gambaran penyusunan kalam itu ada 6. Ya, ada 6. Wadhalika li'annahu la yata'allafu imma min ismain. Yang demikian itu karena kalam itu tidak tersusun, ya. Li'annahu, karena kalam itu tersusun imma min ismain. Bisa dari dua isim, seperti tadi Zaidun qa'imun au min fi'ilin wasmin, atau dari fi'il dan isim seperti koma Zaidun, ya, au min jumlataini, atau dari dua jumlah, ya, seperti man yazra yahsud. Nah, man yazra yahsud, ada jumlah syarat, ada jumlah jawab syarat, ya, dan itu susunan mubtada khobar, ya, atau kalam istilahnya, dari dua jumlah. Au min fi'ilin wasmain, atau dari dua atau dari satu fi'il dua isim, ya, seperti kita mengatakan misalnya daraba Muhammadun Aliyan, ya, ini satu fi'il dua isim. Au min fi'ilin wa thalasati asma, atau tersusun dari satu fi'il tiga isim, kayak tadi a'taitu Muhammadan, ya, yang asalnya misalnya zonantu Muhammadan qa'iman, atau a'taitu Muhammadan qalaman. Nah, ini kan zonantu Muhammadan qa'iman atau a'taitu Muhammadan qalaman. Di sini satu fi'il tiga isim. Isim pertama adalah dhamir yang sebagai fa'il, kemudian isim yang kedua adalah Muhammadan, isim ketiga adalah qalaman, ya. Ini dari satu fi'il tiga isim, penyusunan kalam. Kemudian au min fi'ilin wa arba'ati asma, atau dari satu fi'il empat isim misalnya a'lam tuka Muhammadan qa'iman, a'lam tuka Muhammadan qa'iman. Ta a'lama, di sini fi'ilnya isim pertama dhamir ta tu, isim kedua adalah dhamir kab, ya, dhamir nasab muttasil. Isim yang ketiga adalah Muhammadan, isim keempat adalah qa'iman. Tersusun kalam dari satu fi'il empat isim. Nah, ini bentuk-bentuk penyusunan kalam. Ya, ada enam gambaran, dari dua isim, dari fi'il dan satu isim, dari dua jumlah, dari satu fi'il dan dua isim, ya, dari satu fi'il tiga isim, dari satu fi'il empat isim. Itu sudah kita sebutkan contoh-contohnya tadi. Kemudian beliau menjelaskan satu-satu di sini dengan memberikan contoh nanti. Beliau mengatakan di sini amma itilafuhu min ismaini, adapun penyusunan kalam dari dua isim, falahu arba usuwarin, maka memiliki empat gambaran, ya, empat bentuk. Ihdaha, yang pertama an yakuna mubtada'an wa khabaran, jumlah atau kalam tersebut tersusun dari jumlah mubtada khobar, ya. Nahu Zaidun qa'imun, contohnya Zaidun qa'imun, ini bentuk pertama, ya, Zaidun isim, qa'imun isim, dan ini labzun yasihul iktifa' bihi, maka dinamakan kalam. Tapi kalam ini tersusun dari berapa kata? Dari dua kata. Kata itu apa aja? Keduanya adalah isim, ya. Dan penyusunan ini adalah penyusunan mubtada khobar, Zaid sebagai mubtada, qa'imun sebagai khobar, ya. Watsaniyah, bentuk yang kedua kata beliau, an yakuna mubtada'an wa fa'ilan sadda ma saddal khobar, ya, dua isim tapi bukan lagi mubtada khobar, tapi mubtada dan fa'il sadda ma saddal khobar. Contohnya aqa'imun zaidani, aqa'imun az-zaidani, ya. Jadi alam itu hewan, zaidun itu kan alam. Ya, ketika dia mutanna atau jamak zaidani zaiduna, maka dia menjadi isim nakirah hingga boleh kemasukan alif lam ta'rib, yang menjadi az-zaidani di sini. Aqa'imun az-zaidani, qa'imun mubtada az-zaidani fa'il sadda masaddal khobar. Enggak bisa kita katakan dia sebagai khobar. Kenapa? Karena ada apa ini? Istilahnya ada perbedaan adat, ya. Jumlah antara mubtada dengan, kalau kita katakan zaidani khobar itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada perbedaan adat, ya, antara mubtadanya, dia mufrad mubtadanya. Maka yang paling tepat az-zaidani dikatakan sebagai fa'il sadda masaddal khobar. Nah, ini tersusun dari dua isim, kalam yang tersusun dari dua isim, yang mana penyusunan ini terdiri dari mubtada dan fa'il yang sadda masaddal khobar. Wa innama jaza zalika li'annahu fi quwwati qaulik, boleh seperti itu karena hal ini seperti atau sama kuatnya dengan pernyataan Anda ayakumu az-zaidani. Nah, ini ayakumu az-zaidani, aqaimun az-zaidani itu sama seperti ayakumu az-zaidani. Jadi kalau ayakumu az-zaidani itu jelas itu fi'il fa'il ya. Tapi kalau aqaimun az-zaidani itu mubtada fa'il sadda ma saddal khabar. Wa dzalika kalamun tamun, dan yang keduanya itu atau hal itu adalah merupakan kalam yang tam karena labzun yasihul iktifa bihi tadi. Kemudian la hajata lahu ila syai'in, dia tidak butuh kepada kata yang lain yang menyempurnakan karena orang yang mendengarnya sudah paham. Kita kalau mau berhenti di situ sudah bisa yasihul iktifa bihi karena mafhum. Fa kadzalika hadza, begitu pun ayakumu az-zaidani sama ya. Wa tsalisah, kemudian yang ketiga, ayyakuna mubtada'an wa na'iban fa'an fa'ilin sadda ma saddal khabar. Bentuk penyusunan kalam dari dua isim, yang ketiga adalah dari mubtada' dan na'ibul fa'il yang merupakan sadda ma saddal khabar. Na'ibul fa'il yang mengambil kedudukan khabar atau yang menempati kedudukan khabar. Contohnya amadrubun az-zaidani. Madrubun di sini mubtada', dia adalah isim maf'ul. Isim maf'ul itu dia merupakan naibul fa'il. Maka az-zaidani sebagai naibul fa'il bukan khobar. Kenapa? Karena ada perbedaan jumlah ya adat antara madrub dengan zaid, maka lebih tepat dikatakan az-zaidani sebagai naibul fa'il sadda masaddal khobar. Ini contoh kalam yang tersusun dari dua isim dengan penyusunan mubtada dan naibul fa'il sadda masaddal khobar. Ya. Ar-rabi'ah, kemudian yang keempat, bentuk penyusunan kalam dari dua isim yang keempat adalah an yakuna isma fi'lin wa fa'ilah, yang mana itu adalah isim fi'il dan fa'ilnya. Contohnya hayhata al-aqiku. Hayhata al-aqiku. Hayhata isim fi'il madi bermakna ba'uda, al-aqiku fa'ilnya. Artinya dua-duanya sama isim. Dua-duanya sama isim dan ini adalah labzun yasihul iktifa bihi, maka dia adalah kalam yang tam. Berarti ini kalam yang tersusun dari dua isim, hanya saja penyusunannya dari isim fa'il dan fa'ilnya. Fahaihata, maka haihata kata beliau adalah ismu fi'ilin, isim fi'il madi. Wahwa bimakna ba'uda, maknanya adalah ba'uda, jauh. Wal akiku fa'ilun bihi, dan akiknya adalah fa'il dari haihata. Nah, ini empat bentuk penyusunan kalam dari dua isim. Kalau kita ringkas, kalam yang tersusun dari dua isim ada empat gambaran atau ada empat bentuk. Pertama dari mubtada khobar, kedua mubtada fa'il sadda masaddal khobar, ketiga mubtada naibul fa'il sadda masaddal khobar, keempat isim fi'il dan fa'ilnya. Ya. Kemudian yang keempat, ya, selanjutnya i'tilaful kalam min fi'ilin wasmin. Ya, penyusunan kalam dari fi'il dan isim. Beliau mengatakan falahu suratani, ada dua gambaran. Ya, jadi tersusunnya kalam dari fi'il dan isim, ya masih dua kata, tersusunnya kalam dari dua kata dan itu adalah fi'il dan isim, ada dua gambaran. Ihdahuma, gambaran yang pertama kata beliau, an yakunal ismu fa'ilan. Isimnya menjadi fa'il dari fi'ilnya. Contoh qama zaidun. Qama zaidun. Qama zaidun di sini adalah labzun yasihul iktifa bihi, maka dia adalah kalam dan kalam ini tersusun dari dua kata. Kata pertama adalah fi'il, kata kedua adalah zaid sebagai fa'il dari fi'il tadi. Qama zaidun. Wa tsaniyah, dan yang kedua ayakunal ismu naiban anil fa'il. Isimnya menjadi naibul fa'il. Berarti ada fi'il, ada isim, yang mana isim ini kedudukannya sebagai naibul fa'il. Contoh duriba zaidun. Duriba zaidun di sini adalah labzun yasihul iktifa bihi, maka dia adalah kalam yang tam. Kalam yang tam. Tersusun bagaimana? Tersusun dari fi'il dan isim, yang mana isim ini kedudukannya sebagai naibul fa'il karena fi'ilnya mabni lil majhul. Ya. Kemudian selanjutnya i'tilaful kalam min jumlataini, penyusunan kalam dari dua jumlah. Ya, contoh penyusunan kalam dari dua jumlah. Beliau mengatakan wa amma i'tilafuhu minal jumlataini, adapun penyusunan kalam dari dua jumlah, falahu suratani, maka memiliki dua gambaran juga. Ihdahuma, gambaran yang pertama kata beliau, jumlatus syarti wal jaza, jumlah syarat dan jawab syaratnya. Ya, jumlah syarat dan jawab syarat. Contoh in qama zaidun kumtu, In qama Zaidun kumtu. In qama Zaidun kumtu ini adalah kalam. Kenapa? Karena labzun yasihul iktifa bihi. Maka dia kalam yang tam, tersusun dari dua jumlah. Jumlah pertama in qama Zaidun, dan ini adalah fi'il syaratnya, jumlah syaratnya. Kemudian jumlah yang kedua kumtu, ini adalah jawab syaratnya. Ya. Jadi kalam ini tersusun dari jumlatain, dua jumlah, yaitu jumlah syarat dan jawab syarat. Wasaniyah, bentuk yang kedua, jumlata al-qasami wa jawabihi, jumlah yang tersusun dari qasam, sumpah dan jawab qasam. Contohnya, ahlifu billah la Zaidun qa'imun. Ahlifu billah la Zaidun qa'imun ini adalah kalam. Kenapa? Labzun yasihul iktifa bihi, labzun mufid di sini. Tersusun dari dua jumlah. Jumlah pertama ahlifu billah, ini adalah jumlah qasam, sumpahnya. Jumlah yang kedua la Zaidun qa'imun, ini adalah jawabnya, jawab qasam. Maka ini kalam yang tersusun dari jumlatain. Ini bentuk penyusunan kalam dari dua jumlah, ya. Kemudian selanjutnya i'tilaful kalam min fi'lin wasmain, penyusunan kalam dari satu fi'il dua isim. Ya, contohnya wa amma i'tilafuhu min fi'lin wasmain. Adapun penyusunan kalam dari satu fi'il dua isim, maka contohnya adalah kana Zaidun qa'iman. Kana Zaidun qa'iman, ya. Kana Zaidun qa'iman, kana fi'il, Zaidun isim kana, qa'iman khobar, khobar kana. Berarti di sini ada satu fi'il dua isim, dan kana Zaidun qa'iman ini adalah kalam karena labzun yasihul iktifa bihi, jumlah yang sempurna. Atau kita contohkan tadi, daraba Muhammadun Aliyan. Daraba Muhammadun Aliyan, daraba fi'il, Muhammadun isim, Aliyan isim. Ya, berarti satu fi'il dua isim. Penyusunan kalam dari satu fi'il dua isim. Kemudian selanjutnya i'tilaful kalami min fi'lin wa thalasati asma. Penyusunan kalam dari satu fi'il tiga isim. Ya, satu fi'il tiga isim, dan itu biasanya terjadi pada fi'il yang membutuhkan dua maf'ul. Fi'il yang membutuhkan dua maf'ul. Ya. Beliau contohkan di sini wa amma itilafuhu min fi'lin wa thalasati asma'in. Adapun penyusunan kalam dari satu fi'il tiga isim adalah contohnya alimtu Zaidan Fadilan. Alimtu Zaidan Fadilan. Alima fi'il, ta itu adalah dhamir rafa' muttasil sebagai fa'il, dan dia isim pertama Zaid, maf'ul bih pertama. Isim kedua Fadil, maf'ul bih kedua, isim yang ketiga. Berarti satu fi'il tiga isim di sini. Kemudian yang terakhir itu i'tilaful kalam min fi'lin wa arba'ati asma. Penyusunan kalam dari satu fi'il empat isim. Nah, dan itu pada fi'il yang membutuhkan tiga mafa'il, ya, tiga maf'ul. Ya, contohnya di sini beliau mengatakan wa amma i'tilafuhu min fi'lin wa arba'ati asma. Adapun penyusunan kalam dari satu fi'il empat isim adalah contohnya a'lam tu Zaidan amron fadila. A'lam tu a'lama fi'il fi'ilnya, dan dia membutuhkan tiga objek, ya. Nah, a'lama fi'il tu, ya, domir muttasil, rafa' muttasil sebagai fa'il, isim pertama. Zaidan maf'ul pertama, isim kedua. Amron maf'ul kedua, isim ketiga. Fadilan maf'ul ketiga, isim yang keempat. Jadi ada satu fi'il empat isim, ya, dan itu pada kata atau pada fi'il yang membutuhkan tiga mafa'il, tiga maf'ul, ya. Ini contoh, ya, bentuk-bentuk penyusunan kalam. Fahazihi suwarut ta'lib, inilah bentuk-bentuk penyusunan kalam. Wa aqallu itilafihi min ismain, maka minimal kalam itu tersusun dari dua isim. Au fi'ilin wasmin, atau dari satu fi'il satu isim. Kama zakartu, sebagaimana telah aku sebutkan. Itu minimalnya. Maksimalnya berarti dari, maksimalnya itu dari satu fi'il empat isim. Itu wa ma sarrahtu bihi, dan apa yang telah aku jelaskan. Min anna zalika huwa aqallu ma yata'allaku minhul kalam, bahwasanya hal itulah, maksudnya bahwasanya kalam itu minimal tersusun dari dua kata, ya. Ya, jadi kalam itu minimal tersusun dari dua kata. wahwa muradun nahwiyan, dan inilah yang dimaksud dengan nahwi, ahli nahu. Jadi ahli nahu memberikan syarat kalam itu memang harus murakkab, tersusun, dan aqallu ma yatarakkabu minhul kalam, minimal kalam itu tersusun min kalimatain, dari dua kalimat. Ya, entah itu isim isim atau fiil isim, ya. Wa ibaratu ba'dihim tuhimu anhu la yakunu illa min ismain. Ya, sebagian ibarah, maksudnya ya, ungkapan ahli nahu itu memberikan waham, ya, membuat adanya sangkaan kalau yang namanya kalam itu tidak tersusun kecuali dari dua isim atau dari fiil dan isim. Padahal itu cuman kadar minimalnya saja, ya. Jadi kadar minimal itu kalam tersusun dari dua isim atau fiil dan isim. Berarti ada bisa lebih, ya. Ada kalam yang tersusun lebih dari dua kata tadi. Ya, wallahu alam. Ini penjelasan beliau yang berhubungan dengan kalam. Insyaallah mudah, ya, masih mudah pembahasan tentang kalam ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke al-faslus sadis, itu anwa'ul i'rab wa alamatuhu. Tanda-tanda i'rab dan macam-macam i'rab dan tanda-tandanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menyelesaikan pembacaan kitab ini, ya. Hanya sekedar pembacaan dan menerjemahkan saja. Ya, wallahu alam. Ya. Cukup sampai sini. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.